Surat dane Petrus sane kaping pisan. Siki Petrus paos siki. Surat saking tiang Petrus, utusan ide Sang Kristus Yesus. Katur ing kaula seselikan ide Sang Yang Widiwasa, sane dados wong perarudan, sumebar ring wewengkon Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia, Miwah, Bitinia. Semeton sampun keselik, setinut ring rencanan ide Sang Yang Widiwasa, Sang Aji, tur kedadosang kaulan idane, antuk roh idane sane suci, semalihe mangdo semeton, setinut ring ide Sang Yang Yesus Kristus, tur kedadosang suci nirmalo antuk rah idane. Tiang mepinunas ring ide Sang Yang Widiwasa, mangdo ide mepaico se peswecan, miwah sutrepti rahayu, kantos meliah-liah ring semeton. Ngiring je ngaturang puji suksmo ring ide Sang Yang Widiwasa, ajin ide Sang Yang Yesus Kristus. Melantaran sih paswecan idane sane ageng, ide sampun maicayang urip sane anya ring irage, melantaran ide nang yang ide Sang Kristus Yesus saking pantaran anake padem. Indeke puniki, ngebekin irage antuk pengajap-ajap sane urip, buat pacang nampi ware nugraha, sane kesediayang antuk ide Sang Yang Widiwasa pebuat kaulan idane. Ware nugraha sane simpen ide pebuat semeton ring suargan punike, tan pacang rusak, miwah tan pacang berak wiaden sirne. Waro nugraha punika sampun kesimpen, pebuat semeton sareng sami, inggih punika semeton sane sampun kepiara saherahayu, antuk kewisesan ide Sang Yang Widiwasa, pebuat kerahayuan sane jaga kesinahang ring pemuput masane. Pada mesukoreneje melantaran painikane punika, ya diastu sane mangkin semeton perlu nandang duh kita ajebos, melantaran ketempuh antuk gegodan sane mewarni-warni. Tetujuanipun makosami punike, tansios wantah buat muktiang kesujatian kepercayaan semetone. Mase sane pacang rusak taler keuji antuk geni. Kadi asapunike taler kepercayaan semetone, sane penghargaan ipun banget langkungan ring penghargaan mase punike, taler patut keuji, mangde sinah kepagahannya ne. Ring rahine pengrauh ide Yang Yesus Kristus, irike semeton pacang nampi pujian, keluihan miwah keagungan. Semeton astiti bakti ring ide, ya diastu semeton tananin manggihin ide, semeton percaya ring ide, ya diastu sane mangkin semeton tan nyingakin ide, punike awinan semeton mesuko rene sejeroning keliangan, sane tan pire-pire luih miwah ageng ipun, santukan semeton, sampun mulih tetujon kepercayaan semetone, ingih punike kerahayuan buat jiwan semetone. Indek kerahayuan puniki, sampun ketureksain, miwah kegulik antuk para nabine, tur para nabine punike sampun mewarah-warah indik paicane puniki, sane jaga kepaicayang ring semeton antuk ide Sang Yang Widiwasa. Dane pada nureksain irikale punapi miwah kadi asa punapi indike punike pacang kesidan. Roh ide Sang Kristus, sane melinggo ring anggan danene, ingih punike roh sane sampun metujuang indik kesengsarane, sane pacang ketandangin antuk ide Sang Kristus miwah indik keluihan, sane pacang puponin ide sesampun kesengsarane punike. Ide Sang Yang Widiwasa sampun nyinahang ring para nabine punike, mungwing pekarian danene punike boyoje pebuat daneng raga, nanging pebuat kerahayuan semetone. Indeke punike kesinahang rikale dane maosang indik kesujatian, sane sampun pireng semeton saking para utusan orti rahayune, sane mepidarte melantaran kewisesan ide Sang Yang Roh Suci, sane kutus saking swarga. Puniki sampun kesujatian, sane taler meled kuningin antuk para malaikate. Punika awinan para semeton, dabdabang je kayun semetone buat melaksana. Pada tragia je, agem je pengajap-ajap semetone buat nampi waro nugraha, sane jago kepaicayang ring semeton, rikala ide Sang Kristus Yesus rauh. Seiring je ring sepekarsan ide Sang Yang Widiwasa, sampunang je semeton ngulurin indrian semetone, sekadi duke semeton durung uning ring pekarsan idane. Tungkalikan ipun, semeton patut suci ring sejeroning sekancan laksanan semetone, sekadi ide Sang Yang Widiwasa, sane ngesengin semeton merago suci. Santukan wenten kekecap ring cakepan suci, kadiasa puniki. Kita patut suci, sewireh ulun suci. Rikala semeton ngastawa ring ide Sang Yang Widiwasa, semeton nyamat ide punika Sang Aji. Ide punika nepasin sekancan manusane nganggen cara sane pateh. Manut pekardin nyane suang-suang. Punika awinanipun semeton patut astiti bakti ring ide, sekantun semeton urip ring jagate puniki. Santukan semeton sampun uning, mungwing semeton sampun ketebus, tur kebebasan saking parisolah semetone sane tanpa puara, sane tampi semeton saking leluhur semetone. Semeton ketebus boyoje antuk brane sane pacang rusak, tanje antuk perak wiaden mas, nanging antuk rah ide Sang Kristus sane luih, sane tan bine, sekadi rah panak biri-biri, sane tan pecede, miwa tan pecantule. Ide sampun keselik antuk ide Sang Yang Widiwasa, sedurung jagate kewentenan, nanging ide wau kesinahang, ring pemuput masane buat kerahayuan semetone. Melantaran ide, semeton percaya ring ide Sang Yang Widiwasa, sane nangiang ide saking pantaran anake padem, miwah maicayang kemuliaan ring ide, punika awinan kepercayaan miwah pengajap-ajap semetone, nguleng ring ide Sang Yang Widiwasa. Sane mangkin santukan semeton sampun nyuciang raga, melantaran semeton ninutin painikan sane sujati, kanto semeton medue kapitresnan sane jujur marep ring semeton, sane percaya ring ide Sang Kristus, saling tresnain je ring pantaran semetone saha nekengati. Santukan melantaran sabdan ide Sang Yang Widiwasa, sane urip miwa langeng, semeton sampun kedadosang manuso anyar, sane embas boyo saking pertemon lanang istri, nanging saking ide Sang Aji sane jumeneng langeng. Sekadi kecap cakepan suci ne sane asapuniki, sekancan manusane dan bino buko padange, muah sekancan keluihannyane dan bino buko bungan padange, padange ento layu, muah bungane pado as. Nanging sabdan ide Sang Penembahan langgeng selawas-lawasnya. Puniki sampun sabda sane kerauhang ring paro semeton antu orti rahayune.